Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini, ayuhal ahibbah, barakallahu fikum. Afwan Ustadz, mau tanya, apakah setelah kita sholat tarawih masih bolehkah kita sholat tahajud? Ayuhal ahibbah, a'azzakumullah, barakallahu fikum. Salat tarawih yang dilakukan oleh Nabi salawatullahi wasalamuhu alaihi adalah 11 rakaatan, 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Pertanyaannya, tatkala seseorang melakukan salat tarawih 11 rakaat, boleh atau tidak, misal dia terbangun jam 3 malam untuk melakukan sholat tahajud? Jawabannya adalah boleh. Karena Nabi SAW mengatakan, sholatul lail mathna mathna, sholat malam itu dua rakaat, tanpa menyebutkan batasannya. Oleh karena itu, boleh seseorang sholat malam lebih dari itu, lebih dari sholat yang disebutkan dinukil dari Nabi SAW, lebih dari 11 rakaat. Karena Nabi SAW tidak menyebutkan batasan sholat malam itu berapa. Hanya saja Nabi SAW menyatakan, sholatul lail mathna mathna, sholat malam itu bilangannya dua rakaat. Namun yang afdol adalah tidak lebih dari 11 rakaat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, menyebutkan, "Ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan." Nabi SAW tidak pernah menambah, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, lebih dari 11 rakaat. Tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Barakallahu fikum. Jadi, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Tetapi yang afdol adalah tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Dan perkara yang perlu diperhatikan ketika antum ingin sholat malam lagi, tatkala bangun misal jam 3 atau jam 4 atau jam 2, semangat ingin melakukan sholat lagi, kita katakan dari hukumnya boleh. Tetapi kalau sudah witir di awal malam, jangan lagi witir di akhir malam. Sholat, silahkan sholat tahajud 2 rakaat, tambah lagi seberapapun yang dia mampu, tapi jangan witir. Witir cukup. Kalau sudah witir di awal malam, jangan witir lagi di akhir malam. Jangan witir lagi. Misal antum sholat jam 3, jam 2 itu, jangan lagi dilakukan witir. Cukup witirnya satu kali saja. Karena kan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, di dalam sahih An-Nasa'i, la witran fi lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Tidak boleh dua witir dalam satu malam. Salat witir itu hanya dilakukan satu kali. Tidak boleh dua kali, tiga kali, atau berkali-kali. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, zikir apa yang dibaca setelah sholat tarawih dan witir? Setelah sholat tarawih, barakallahu fikum, tidak ada zikir-zikir tertentu dari Nabi salawatullahi wassalamu alaih. Tidak dijumpai riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir-zikir tertentu setelah sholat tarawih. Yang ada disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah zikir setelah sholat 5 waktu, seperti tasbih, tahmid, tahlil, ayat kursi, dan yang lainnya. Itu yang dibaca. Karena itu warid datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun salat tarawih, apakah ada zikir-zikir tertentu? Tidak ada zikir-zikir tertentu setelah salat tarawih. Tidak ada zikir-zikir tertentu setelah salat tarawih. Tidak ada pula zikir-zikir tertentu sebelum dimulai salat tarawih. Tidak ada pula bacaan salawat-salawat tertentu sebelum dimulai salat tarawih. Jadi bagaimana ketika hendak mulai salat tarawih? Hendak langsung mulai sebagaimana imam datang, katakan kepada makmumnya, sawu shufufakum fa inna taswiyatas shufuf min tamamis shalah, atau ucapan-ucapan yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia hafal. Kalau tidak, langsung datang, periksa shaf, kemudian langsung takbir salat. Tidak ada bacaan-bacaan salawat tertentu, zikir-zikir tertentu sebelum mulai salat tarawih, sebelum mulai salat witir. Tidak ada. Barakallahu fikum. Adapun zikir tertentu warid datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setelah salat witir. Setelah salat witir ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Qiyamul Ramadan halaman 33. Hadis yang disahihkan oleh beliau rahimahullahu taala, wa idza sallama minal witri, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam salam dari salat witir, qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, membaca zikir subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, salasan, sebanyak 3 kali. Wa yamuddu biha sautahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan suaranya, mengeraskan suaranya, wa yarfa'u fi tsalitsah, mengeraskan dan memanjangkan suaranya di rakaat yang ketiga. Di bilangan yang ketiga. Jadi bagaimana? Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Matnya lebih panjang. Lebih panjang harokatnya. Lebih panjang harokatnya di bilangan yang terakhir. Lebih panjang dan suaranya lebih besar. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Di yang ketiga, bilangan yang ketiga lebih panjang dan lebih kuat suaranya. Hanya itu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi setelah salam dari sholat witir. Sudah selesai. Setelah sholat tarawih, apa yang harus dilakukan? Duduk, nunggu istirahat sebentar. Setelah itu, berdiri lagi. Setelah itu, salam, duduk sebentar, mau membaca Al-Quran, mau zikir-zikir yang umum, tidak mengapa. Seperti bacaan istighfar, tidak mengapa. Adapun zikir-zikir yang khusus, tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi SAW. Adapun zikir setelah sholat 5 waktu tidak bisa dikiaskan dalam hal ini. Tidak bisa diamalkan zikir setelah sholat 5 waktu pada dalam zikir setelah sholat tarawih. Karena masing-masing ibadahnya berbeda. Sholat tarawih itu ibadah sunnah. Zikir setelah 5 waktu itu ibadah wajib. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfirka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.